sementara biarlah begini sendiri diriku tanpa dirimu. Tak ingin hati menangis lagi, tak ingin ku dengar bisikmu. Sementara biarlah begini, ku tutup hati ini untuk cinta. Biar ku sendiri tanpa dirimu, tak ingin hati menangis. Bertahun aku mencoba memahami aku.